with will be official. Luar atas 27 betul ya. Wa an Hakim ibn Hidam radhiyallahu anhu. Dari Hakim bin Hidam semoga Allah meridainya. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي صلى الله عليه وسلم سبدا اليد العليا خير من اليد السفلى tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah, maksudnya yang memberi lebih baik dari yang diberi. Ini faedah, ini istilah, maka tidak boleh direkayasa. Ya, menerima tapi tangannya di atas, biar kelihatan, biar jadi lebih baik. Menerima tapi tangannya di atas, ya, ini tidak bisa. Menerima lebih buruk, memberi lebih baik. Walaupun ketika memberi tangannya di bawah, ya. Jadi yang dimaksud adalah hakikatnya bukan zahir. Loh, bukankah salat mengajarkan kepada kita memahami zahir lafaz? Kan disuruh memahami zahirnya. Allah bersemayam di aras, ya bersemayam. Tangan Allah, ya tangan Allah. Wajah Allah, ya wajah Allah. Jawabannya, zahir sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Zahir yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Ya, kaidah bahasa Arab, tangan yang di atas maksudnya memberi. Kaidah bahasa Arab, Allah bersama kalian, yang dimaksud Allah melihat kalian, mengetahui keadaan kalian. Al-Yudhulia khayru minal yadil sufla, tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Wabda' biman sa'ud, dan dahulukan orang yang engkau tangguh. Ini kan tentang memberi ini. Berilah orang yang engkau tangguh dulu. Tetangga, teman jauh, teman dekat, bukan tanggungan kita. Maka ketika tetangga lapar, kenalan lapar, kita tidak peduli. Tapi kalau istri kita lapar, anak kita lapar, kita berdosa. Ya. Tetangga tidak sholat, teman tidak sholat, mertua tidak sholat, kita tidak berdosa. Tapi istri kita tidak sholat, anak kita tidak sholat, berdosa. Dahulukan orang yang engkau tanggung, anak, istri, atau siapapun yang ada di bawah tanggungan kita. Misalnya kita siap menanggung keponakan kita, sepupu kita, di rumah kita, tentu harus didahulukan. Dan mereka tidak boleh menerima harta zakat dari kita. Wa khairu shadaqati 'an dhahri ghina. Dan sebaik-baik sedekah adalah dari dhahr yang ghina. Dari diri orang yang cukup. Maka tidak baik kalau sedekah itu maksain. Ya, kita sendiri butuh, tetapi kita paksakan sehingga mudarat menimpa diri kita. Ini tidak baik. Ya. Karena dalam kehidupan dunia ini, tentu yang kita nomor satukan adalah diri kita. Apalagi dalam masalah akhirat, pahala, kita nomor satukan diri kita. Adapun kita ngalah, itu dalam hal-hal tertentu. Ngalah pakai mobil, ngalah pakai motor, ngalah makan di lapangan, ya, ini mulia. Tetapi ngalah sampai kita hidupkan manusia, kita sendiri mati, ini tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ya, kita berikan harta kita sehingga orang lain menjadi kaya raya, sementara kita jadi miskin, melarat, tidak berharta. Islam tidak berharta. Maka beliau mengatakan, wa khairus shadaqati 'an dhahri ghina. Sebaik-baik sedekah adalah dari dhahr dan yang ghina, yang cukup. Wa man yastaghfir yu'iffahu Allah. Barang siapa yang berusaha untuk iffah, maka Allah akan bikin dia iffah. Apa iffah? Menjaga diri, tidak mau minta-minta. Menjaga diri, tidak mau minta-minta, walaupun butuh, walaupun perlu. Walaupun kalau minta, besar kemungkinan dikasih. Ya, enggak enak. Ya, sama gurunya, enggak enak. Sama mertuanya, ya. Kalau dia mau minta, tapi dia tidak mau minta. Ini yang oleh Al-Quran disebut al-makruh. Ada as-sa'il, ada yang makruh. Dua-duanya berhak diberi. Tapi yang makruh lebih diperhatikan. Ya. Kalau yang suka minta-minta, udah biarin aja. Tunggu dia minta, lagi enggak minta jangan. Dia suka minta-minta. Jadi, adapun yang al-makruh, dia enggak akan minta. Lapar dia, anak sekolah belum kebayar, listrik belum kebayar, diam. Ya, dia tidak menjual kemiskinannya, menceritakan kesengsaraan hidupnya kepada orang lain. Dia menangis, dia mengerengek, dia mengadu hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Orang seperti ini lebih patut diperhatikan. Karena dia tidak akan minta. Ya, walaupun kalau dia mau minta, besar kemungkinan diberi. Karena orang-orang banyak simpati kepada dia, orang-orang cinta kepada dia. Dia punya menantu banyak, dia punya keponakan banyak. Kaya-kaya, tapi dia tidak mau minta. Nah, orang yang menjaga diri tidak mau minta-minta, yu'iffahullah, Allah akan jaga dia, tidak akan minta. Akan terus tidak minta, walaupun Allah tanggung dia. Allah tanggung dia. Artinya kelaparannya hilang, kesusahannya hilang, akhirnya SPP anak-anak kebayar, akhirnya listrik kebayar, tanpa minta. Tanpa minta akan dijaga. Kan umumnya kesusahan hidup ini kan insya Allah akan selesai. Ya. Kita ini kan cuma diuji oleh Allah. Betul listrik tidak kebayar, betul anak-anak belum bayar sekolah, betul belum ini. Tapi akan selesai. Hanya selesainya dengan apa? Dengan cara minta-minta. Menjual air muka. Ya. Menghilangkan rasa malu. Nah, sementara yang satu, yang memang dia bertekad tidak akan minta-minta ke manusia, Allah akan jamin tercukupi tanpa minta-minta. Yang terakhir, waman yastaghri yughni billah. Barang siapa yang merasa kaya, merasa cukup, maka Allah akan bikin dia selalu cukup. Ya, gaji sekian cukup. Ya, mobil tahun sekian, tahun lama cukup, motor tahun dia cukup begini. Cukup terus. Dia cukupkan diri dengan apa yang dia terima dari Allah Jalla wa'ala. Maka Allah akan bikin dia selalu cukup. Jadi ini pemahaman sebaliknya. Ya, ketika kita dapat ini, kurang lagi. Ya, kok cuma begini ya. Lama saya pengen motor. Ya. Untuk sekali dapat motor tahun 80-an. Bentar-bentar kebengkel, bentar-bentar rewe. Ya. Bukannya disyukuri, malah dicaci maki. Padahal lama ingin mendapatkan motor, lama ingin mendapatkan mobil. Ya, begitu sudah dapat, dia tidak cukup. Tidak cukup. Sebaliknya seperti ini. Ya, mabum mukhalafa. Jadi mabum mukhalafa, barang siapa yang tidak menjaga dirinya, dikit-dikit minta, Allah akan bikin dia terus-terusan. Setiap kali seseorang membuka satu pintu minta-minta, maka detik itu Allah bikin satu pintu kemiskinan. Minta dua kali, pintu kemiskinan dua. Minta lima kali, pintu kemiskinan lima. Dan semakin jauh dia dalam kemiskinannya, semakin banyak minta. Itu juga kalau tidak merasa. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan inilah lafaz Bukhari. Umumnya hadis-hadis di riwayat Bukhariin dan lain-lain itu riwayat lafaznya memakai Imam Muslim. Ya, para imam hadis mengatakan umumnya lafaz Muslim lebih banyak terpakai. Tapi di hadis ini lafaz al-Bukhari. Ya, lafaz Imam Muslim lebih sebut hadis. Bayanun li anwa'il 'aini. Keterangan tentang macam-macam tangan, maksudnya tangan ada di atas, ada di bawah. Wa anna 'alaha al-mu'tiyatu al-munfiqatu fi sabilillah. Mannan dunna mannin wala adha. ثم المتعففة عن الأخذ ثم الآخذة بغير سؤال وأدناها السائلة والمانعة. Beliau menerangkan lebih dalam dari hadis tadi. Artinya beliau memperjelas makna hadis tadi. Ya, pertama, yang tertinggi yaitu al-mu'tiyah, al-munfiqah, yang memberi, yang menginfakkan fi sabilillah. Tidak menyakiti yang diberi, tidak membangkit-bangkit, tidak mengungkit-ungkit pemberian. Ini yang pertama. Yang kedua, dia tidak memberi. Dia tidak memberi. Enggak cukup untuk serahkan. Tapi dia menjaga diri, tidak mengambil. Ya. Jadi apa yang dia dapatkan betul-betul dari keringat dia, dari usaha dia. Dia tidak mengambil pemberian, walaupun dia tidak memberi. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-akhidhatu bi ghairi su'al, mengambil harta orang lain tapi tanpa minta-minta diberi. Ini derajat ketiga. Derajat ketiga tentu halal. Derajat pertama halal, mulia. Derajat kedua halal, derajat ketiga halal. Sama-sama halal kan tingkatannya tidak sama. Sama-sama wajib kan tingkatannya tidak sama. Wajibnya memelihara jenggot tentu tidak sewajib, tidak sebesar wajibnya sholat berjamaah, sholat lima waktu. Ya, ah, begitu juga ya. Ah, yang terendah wa adnaha az-zailatu wal mani'ah, yang minta-minta, yang minta-minta dan yang diminta tapi tidak memberi, tidak memberikan sedekah tercela. Lebih tercela lagi diminta tidak memberi, minta kita tidak memberi. Uang kita jutaan, dia minta 100 ribu, 200 ribu, kita enggak memberi. Ini derajat tertentu, kecuali dengan harapan tertentu, boleh. Ini anak kalau diberi 100 ribu gak pulang-pulang, dua hari gak pulang, entah kemana, entah sholat, entah tidak, nah, maka tidak diberi. Ini mulia, ini tidak terkenal. Yang kedua, awlan nasi jinna faqati alaihim man kala fi ri'ayatil muslim bukan fi. Orang yang paling berhak untuk diberi nafkah, orang yang paling berhak untuk diberi uang, sesuatu yang berupa harta, itu orang yang berada di bawah tanggungannya. Ini paling berhak. Jadi kalau ada pertanyaan, siapa yang paling berhak terhadap uang antum? Ya. Jawabannya yang pertama ibu, orang tua. Yang kedua istri. Ya. Maka ibu, bapak halal mengambil harta anaknya dengan alasan apapun tanpa pengetahuan anak. Baik. Datang seorang laki-laki bernabi alaihi salatu wasalam, ya Rasul, ayahku, orang tuaku sering mengambil hartaku tanpa seizinku. Artinya tidak bilang, ngomong kasarnya nyolong, mencuri. Apa kata Nabi? Anta wa maluka biabik. Engkau termasuk diri engkau milik ayahmu, milik orang tuamu. Dengan jawaban Nabi ini, beliau membolehkan seorang ayah, seorang ibu mengambil harta anak tanpa minta izin kepada si anak. Mencuri. Yang kedua istri. Bolehkah istri mengambil harta suami tanpa pengetahuan suami? Boleh dengan syarat. Ayah ibu enggak ada syarat. Ya. Saya kaya raya misalnya, anak saya ya kekayaannya di bawah saya ambil uang anak saya. Halo. Tanpa syarat. Sebenarnya biar ada syarat. Engkau berikut hartamu milik orang tua. Nah, istri boleh mengambil harta suami tanpa seizin suami, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Suami tidak memberikan harta yang cukup, nafkah yang cukup kepada istrinya. Mana dari? Hindu. Istrinya Abu Sufyan. Hindu datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam, ya Rasul, suamiku Abu Sufyan tidak memberikan nafkah yang cukup kepada aku dan anak-anak. Bolehkah aku mengambil harta Abu Sufyan tanpa pengetahuan dia? Nabi menjawab, boleh. Dari sini kita tahu bahwa hak orang tua lebih besar dari istri. Ya. Maka kalau kedua ini, manusia yang paling berhak terhadap harta kita adalah yang di bawah tanggungan kita. Yang pertama orang tua. Yang kedua istri, anak. Ya. Maka yang lain tergantung keadaan. Keponakan, sepupu, ya saudara jauh, ini tergantung keadaan. Yang ketiga, tafdilul ghina ma'al qiyami bihuquqihi 'ala al-faqr. Li'anna al-'ata'a innama yakunu 'an dhahri ghina. Keutamaan orang yang ghina, orang yang berharta cukup, orang yang kaya, dan dia memberikan haknya kepada fakir miskin. Keutamaan mulia. Jadi jangan dikira bahwa Islam membenci harta, Islam membenci orang kaya. Tidak. Yes. Bahwa orang miskin lebih dulu masuk surga daripada orang kaya 500 tahun. Tetapi kan ada penjelasan lebih lanjut. Yes. Maksudnya yang amalnya sama, pahalanya sama, dosanya sama. Ini bukan berarti bahwa kaya adalah tercela dalam Islam. Tidak. Bandingkan dengan ajaran Kristen, apa kata orang Kristen, apa kata Injil, dan tentu itu bukan dari Allah, bukan dari Nabi Isa, tapi ucapan para pendeta dan pastor, para batik yang dimasukkan ke dalam Injil. Apa kata mereka? Unta masuk lubang jarum susah kan? Itu lebih mudah daripada orang kaya masuk surga. Ya? Lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Ini nasrani. Ya, ini Injil. Dan sekali lagi, bukan dari Allah dan Rasulnya, bukan dari Nabi Isa. Tercampur di dalam Injil antara yang hak dengan yang batil, antara wahyu dengan roh, antara apa yang datang dari Allah dan Rasulnya dengan apa yang merupakan hasil pemikiran para pendeta dan pastor. Kenapa orang kaya itu mulia dari satu sisi? Karena al-ata'a innama yakunu 'an dhahri ghina. Karena pemberian yang paling disukai itu dari an-dhahri ghina. dari yang kaya. Kita juga melihat kan ada orang kaya ngasih, ya alhamdulillah. Begitu yang miskin yang ngasih, kita lah mestinya yang kaya. Kenapa yang miskin yang ngasih? Tentu kita menyayangkan. Ketika orang-orang miskin pada rajin sedekah, yang kaya batin tentu menyayangkan kita. Maunya kita yang bersedekah itu yang kaya. Gitu ya. Yang dermawan itu yang kaya. Ada orang dermawan, bersuka ngasih, tapi ngasihnya 1.000, 2.000, duitnya cuma segitu. Ya. Nah, coba kalau yang dermawan itu kaya raya. Yang kaya raya dermawan, oh pasti 1 juta, 2 juta, karena memang maunya banyak. Gitu ya. Maka sebaik-baik dermawan, ya orang kaya. Ketika orang miskin itu dermawan, maka kita lihat seperti ini. Ya, bukan berarti orang yang miskin dilarang serakah, tidak. Kemudian qarahu at-tasadduq bima yahtajuhu aw bi kulli ma yamliku hatta la yaqdur ila su'alin nas. Tidak disukai bersorakah dengan sesuatu yang dia sendiri butuh. Dia tidak disukai. Ucapan beliau tidak disukai berarti tidak belum sampai ke haram. Tidak disukai. Kita sendiri butuh, kita kasih orang lain. Apalagi sampai anak kita kelaparan, istri kita kelaparan, kita kasih orang lain. Ya tentu ini jatuh ke haram. Gitu ya. Sehingga memudaratkan dirinya sendiri. Harta yang kita miliki, kita kasihkan, kita berikan, akan memudaratkan diri kita sampai berakibat kita akhirnya minta-minta. Yang terakhir, al-ifatu 'ala su'ali wal istighna'i billah mujallibatun lirizqil hasan wa tariqin lil karam. Ifat menjaga diri dari minta-minta dan merasa dirinya cukup. Ya, cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, ini akan mendatangkan rezeki yang baik. Ini merupakan jalan menuju kemuliaan. Maka kita lihat orang-orang mulia itu tidak pernah minta-minta, tidak pernah minta-minta, mulia. Baliknya orang-orang yang suka minta-minta tidak mulia. Jangankan di mata Allah, di mata kita tidak mulia. Tidak ada simpati sama sekali kita terhadap dia. Ya. Tadinya kita simpati, kita sebut namanya, kita cinta. Begitu dia mulai minta-minta, tidak simpati lagi. Ya. Maka jaga diri, jangan sampai minta-minta. Apalagi ketika mintanya maksa. Ya. Bukan hanya tak simpati, disumpahin juga. Ya. Kalau kita bukan siapa-siapa, kita disumpahin, kita dimaki di depan. Tapi kalau kita punya wewenang, badannya gede, preman, ya, disumpahin di belakang, dicaci maki di belakang. Ya, tentu kita tidak. Apa orang yang preman-preman yang badannya gede, yang bisa maksa sopir-sopir angkot minta 1.000-2.000, apakah ketika dia minta dapat 1.000-2.000, terus dia tidak mencaci maki? Ya. Coba jika dirinya yang menjadi supir angkot lalu dipalak seperti itu, dipaksa memberi seperti itu, tentu keluar kasihan maki. Ya. Pasti 1.000 sambil jalan, ya. Kurang aja, ya. Enak aja sambil jalan itu hampir dipaksa. Ya. Nah, terus pengusaha yang diwajibkan nyetor sekian oleh para penguasa, oleh para jenderal, saksian makian yang keluar, sumpah rapat. Doa yang buruk orang orang berada ini. Sementara kita disuruh menjauhi, takut terhadap doanya orang-orang yang kita zalimi. Saku dakwah dan masyarakat. Fa innahu laysa bainahu wa baina Allah hijab. Hati-hati kalian terhadap doanya orang-orang yang kalian zalimi. Karena doa orang yang diterima tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah. Pasti insya Allah dikabul, walaupun dia orang kafir. Yes. Ini berangkat dari misalnya. Kita lanjutkan 528. Wa'an Abi Sufyan Sa'ar ibn Harb radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Sufyan namanya Sa'ar bin Harb. Abu Sufyan bin Harb radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tulhifu bil mas'alah." Janganlah kalian terlalu banyak minta-minta. Sedikit minta, sedikit minta. Ya, jangan. Kata-kata jangan berarti apa? Kata-kata jangan berarti larangan. Hukum dari sebuah larangan dari Allah dan Rasulnya, maka ya, al-adlu bin nahyi dari haram. Seluruh larangan hukumnya adalah haram kecuali dengan sebab-sebab tertentu. Hukum asalnya haram. Berarti kita terlalu banyak minta. Wallahi la yas'aluni ahadu minkum syai'a. Demi Allah, tidaklah salah seorang dari kalian minta kepada aku sesuatu. Minta kepada Nabi. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang minta kepada Nabi banyak sekali. Ya, kita ingat kisah hadis yang pernah kita baca. Masuk Islam, lalu balik lagi kepada kaumnya. Apa kata dia? Enak masuk Islam. Enak benar masuk Islam. Kenapa? Minta apa saja kepada Muhammad diberi. Minta ini dikasih, minta itu diberi. Ya, ini yang menyebabkan dia tertarik masuk Islam. Dan ini sunnah. Menarik hati orang kafir untuk masuk Islam dengan berbagai macam cara yang halal, termasuk ya, mengiming-iming dengan harta, bahkan jabatan, bahkan kehormatan. Abu Sufyan, barang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, apa besar kepala Abu Sufyan, musuh besar Nabi, musuh besar Nabi. Nabi baru saja mengalahkan Mekah. Ya, Nabi mengatakan barang siapa masuk rumah Abu Sufyan, mau besar sekali hati Abu Sufyan disebut namanya oleh Nabi dan merupakan jaminan keamanan. Ya, maka Abu Sufyan terpaksa masuk. Belum ada keimanan. Siapa yang bilang terpaksa Abu Sufyan sendiri? Ya, yang beriman. Abu Sufyan bin tidaklah salah seorang dari kalian minta sesuatu kepadaku, kata Nabi. Fakuhuri jalahu mas'alatuhu minni syai'a. Lalu dengan dia minta-minta itu, dia mendapatkan apa yang dia minta. Ya, minta sedinar dapat sedinar, minta dua dinar dapat dua dinar. Wa ana lahu karihu. Tapi aku karih. Apa karih? Terpaksa. Ya, tidak rela, bukan tidak ikhlas. Mana mungkin Nabi berbuat tidak ikhlas? Kalau tidak ikhlas bahasa kita mungkin. Karena ikhlas dalam bahasa kita sering dimaknai dengan tidak rela. Ya. Ikhlas enggak ini? Ikhlas enggak? Ya. Mana ada orang yang tahu dia ikhlas atau tidak? Hanya Allah yang mengetahui seseorang itu ikhlas atau tidak. Ya. Lebih tepatnya rela atau tidak. Rela ridho apa tidak? Kurang tepat kalau ikhlas atau tidak. Ya. Ridho belum tentu ikhlas, ikhlas belum tentu ridho. Ya. Ada kalanya dia tidak ridho, ya. Artinya berat sekali mengeluarkan, tapi dia paksakan demi mendapatkan pahala dari Allah. Karena sifat bakhilnya besar sekali di hati. Tapi dia tahu sifat bakhil itu, dia paksakan. Ikhlas, insyaAllah. Wa ana lahu karih, aku terpaksa lagi. Ya Nabi seperti kita. Orang minta lagi kan enggak enak. Ya sama kayak kita kan. Kita enggak mau ngasih, tapi dikejar terus. Kan malas kita dikejar terus, pegangin baju kita, pegangin tangan kita, ya. Sambil dikata-katain lagi, "Pak, beli amat sih, Pak. Pak, beli amat." Sambil dikata-katain, "Ah, kita ngasih." Terpaksa benar enggak sih? Sangat terpaksa. Apa kata beliau? Fa yubarakalahu bima ataituhu. Tidak ada keberkahan terhadap apa yang aku berikan kepada dia. Enggak ada keberkahan. Tidak ada berkah. Ada huruf yang hilang. Mestinya ada la, tapi la-nya hilang. Tapi pasti dipahami la. Banyak faedah dalam bahasa Arab, banyak beberapa hadis seperti ini. Yes. Barang siapa yang membaca ayat kursi, melazimkan membaca ayat kursi setelah sholat wajib, maka tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk surga kecuali apa? Lafaz aslinya. Kecuali mati. Padahal yang dimaksud mestinya kecuali kalau tidak mati. Ya, nah, ini juga. Maka dia diberi berkah terhadap apa yang aku berikan kepada dia. Tentu baik. Nah, maka makna al-mutabadir bukan berarti mentakwil-takwil, bukan berarti ngarang sendiri, tidak. Ya, ini sesuai dengan faedah bahasa. Tentu artinya akan rusak sekali kalau tidak ada lah. Ya, barang siapa yang minta ngeyel kepada aku, aku kasih terpaksa, maka dia akan mendapatkan berkah dari apa yang aku berikan. Ya, kalau begitu minta aja terus kenapa ngeyel. Ya, nah, berarti ada lah. Fayubarokalahu ay fala yubarokalahu. Ya. Fikul hadis. An-nahyu 'an ikhrajil akharina bi kathratil ilhaq wa hamluhum 'ala al-afa'i bil hayat li'anna ma yu'ti 'an ghairi ridha أو حياة لا يبارك فيه بل محرم. Larangan meminta kepada orang lain dengan apa? Minta terus menerusnya ya, maksa atau setengah maksa dilarang. Yang menyebabkan orang lain itu terpaksa memberi karena malu, gitu ya? Memberinya tidak ridho, tidak rela. Walaupun mungkin ikhlas, ya. Terpaksa dan tapi biarkan Allah, ya Allah, berikanlah ganjaran ya Allah. Ketika seseorang beramal lalu mengharapkan ganjaran kan namanya ikhlas. Ridho belum tentu, rela belum tentu. Dia tidak ridho, dia memberikannya karena malu, maka tidak ada keberkahan dalam harta tersebut. Tidak ada keberkahan sekali. Bahwa haram, bahkan itu haram. Yang kedua, bayanu haram Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa annahu la yuruddu sa'ila. Keterangan tentang kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak pernah berkata tidak terhadap orang yang minta. Ya, tidak pernah tidak memberi. Tidak pernah menolak. Tidak pernah mengabulkan. Tidak pernah tidak mengabulkan. Setiap kali beliau diminta, beliau kasih. Minta, kasih. Minta, ini kedermawanan beliau. Kedermawanan tingkat tertinggi, tetapi yang disebut kedermawanan tingkat terendah. Haram kan kedermawanan tingkat terendah. Haram, kemudian jud, kemudian yang tertinggi isa. Ya, tapi kalau ketika disebut satu saja, bahkan yang terendah, itu maksudnya dermawan. Kalau disebut ketiga-tiganya, ya. Yang terendah, yang pertengahan, yang tertinggi. Disebut salah satu saja jud atau param yang dimaksud dermawan, tidak memakai tingkatan. Haram dermawan, tapi tidak berpengaruh bagi dirinya. Dia memberi banyak atau sedang atau sedikit sesuai dengan uangnya, tapi tidak berpengaruh bagi dirinya. Dia memberi 5 juta, 10 juta, 15 juta, tetapi enggak pengaruh. Mau makan apa saja masih kebeli, mau mobilnya masih mewah, rumahnya masih megah, simpanannya masih banyak. Yang kedua, dengan dia sedekah lalu berpengaruh. Gitu ya. Dengan dia sedekah lalu berpengaruh. Mestinya tahun ini ganti mobil gara-gara sedekah, enggak jadi ganti mobil. Sudah dipersiapkan uangnya. Lalu dia ingin mendapatkan ridha Allah, ada pembangunan masjid, dia nyumbang, akhirnya tertunda dan timbulin. Ah, berpengaruh kan? Nah, ini lebih tinggi. Gitu. Mestinya hari itu membeli ayam, akhirnya nggak kopi. Sayur saja dengan sambal. Nah, ini cu. Nah, yang terakhir, isar. Isar ini derajat tertinggi dari sebuah kedermawanan. Siapa mereka? Orang-orang Al-Fatihah. Saksinya langsung Allah yang mulai. Diruna ala sujihi kodoka nabi bin patoha. Allah abadikan keisaran orang-orang Ansar dalam Al-Quran, ya, Suratul Hasr. Mereka lebih mengutamakan orang lain walaupun diri mereka sendiri butuh. Ini derajat tertinggi keimanan yang luar biasa. Maka orang-orang yang mencaci maki Ansar terancam dengan kekufuran. Orang yang membenci orang-orang Ansar terancam dengan kekufuran. Nabi mengatakan, kalau bukan karena hijrah, aku menjadi orang Ansar. Jika orang-orang menuruni satu lembah, orang-orang Ansar menuruni lembah yang lain, maka aku akan mengikuti lembahnya orang-orang. Pujian yang sangat tinggi dari Nabi terhadap orang-orang Ansar. Salah satu keutamaan Ansar, Isar. Yang terakhir, yambagi 'alal imam an yusiya ra'iyatahu wa an yusaddiya an-nushha lahu idza waqa'u fi ma'dhurin syar'iyyin. Sepatutnya seorang imam memberikan wasiat kepada rakyatnya dan memberikan nasihat kepada mereka apabila dirasa mereka terjatuh dalam sesuatu yang terlarang secara syar'i. Jadi tanggung jawab imam terhadap rakyat bukan hanya masalah dunia, ya, tapi masalah akhirat juga tanggung jawab kalau mampu. Misalnya seorang imam bisa menyetop rakyatnya yang mabuk-mabukan dengan cara menyetop pabrik minuman keras. Nah, ini wajib dilakukan, karena tentu bisa. Adapun rakyatnya sembunyi-sembunyi mabuk, tentu pemimpin tidak tahu. Ini tidak wajib. Atau rakyatnya meninggalkan sholat, ya, di rumah tidak sholat, maka apa? Tidak dosa bagi seorang pemimpin. Kalau pemimpin tahu bahwa rakyatnya berbuat dosa, dan tentu dia mampu sebagai seorang pemimpin untuk mencegahnya. Ini ada tempat keramat, ini ada kuburan yang di sembah-sembah, ramadkan. Seorang pemimpin sanggup untuk memberantas dengan berbagai macam cara. Maka seorang pemimpin berhak melakukan apa saja, ya. Bahkan kalau perlu membunuh orang, ya. Seorang khalifah, seorang amir, seorang raja, seorang presiden berhak membunuh siapa yang perlu dibunuh, ya. Ini kedengaran sama orang-orang yang berpaham demokrasi, marah besar. Ya, tidak berhak. Harus lewat hukum. Tidak. Ya. Mana dari Abu Bakar? Mana dari Umar? Mana dari Harun al-Rasyid? Umar bin Abdul Aziz. Satu ketika seorang imam datang ke istana Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid ini khalifah terakhir yang berfaham ahli sunnah salaf. Khalifah terakhir. Habis itu terpengaruh, kita jelas satu anaknya Al-Amin masih berfaham sunnah, ahli sunnah salaf, tetapi banyak berbuat maksiat. Habis itu khalifah pertama yang keluar dari manhaj salaf, Al-Ma'mur, diikuti Al-Wasif, ya Al-Mustahsin. Lalu kembali Al-Mutawakkil berfaham ahli sunnah. Jadi tiga khalifah ini ujian besar bagi para ulama ahli sunnah, terutama Imam Ahmad, diuji dengan ujian yang sangat dahsyat oleh tiga khalifah yang berfaham Mu'tazilah. Dan Harun Ar-Rasyid, khalifah terakhir yang berfaham sunnah ini, di istananya didatangi oleh seorang alim. Ya, tiba-tiba di pedang beliau, di tangan beliau ada pedang yang berlumuran darah. Ya, dan di samping beliau ada kepala yang lepas dari badannya. Beliau sendiri yang membunuh orang. Ya. Lalu beliau mengatakan, aku bunuh orang ini karena dia tidak mau bertaubat. Ya, dia mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, bukan kalam. Nah, ini merupakan pemahaman dari para khalifah terdahulu, para ini, bahwa dengan alasan tertentu khalifah berhak membunuh. Ya. Para imam hari ini tidak mengatakan anda tidak berhak ya Amir, anda harus diadili dulu baru dibunuh. Tidak. Khalifah berhak membunuh. Agar apa? Agar tercapai tujuan yang mulia. Kalau tujuannya zalim, ya zalim. Oleh karena itu, Islam tidak menitik beratkan pada sistem. Beda dengan faham demokrasi hari ini, ya. Ah, siapa saja yang tak jadi presiden, tidak masalah. Yang penting sistemnya sudah bagus. Jadi, sebagus apapun sebuah sistem, kalau orangnya buruk, buruk. Ya. Mau sistem seperti apa, kalau orangnya baik, baik. Hari ini, orang, kita lihat saja, aturan yayasan, itu lihat, bagus sekali, kan? Ada pembina, ada pengawas, ada pengurus. Ya, pembina berhak begini, begini, begini. Kalau pembina berhubung, ya. Tapi ketika orangnya tidak baik, tidak amanah, tidak jujur, ya hancur. Ya. Nah, maka Islam tidak menitik beratkan kepada aturan sudah cukup, Al-Quran sudah cukup. Gitu ya. Apa ada aturan yang lebih hebat dari Al-Quran dan itu? Nah, maka tinggal cari orang yang saleh, yang jujur, yang amanah, dan ini yang sulit ya. Sudah ketemu satu ini, sudah terserah bapak. Ya, mau bapak pakai acara begini terserah. Ini lebih aman, ya, daripada nyomot orang sembarangan, bikin sistem yang canggih begini, begini, begini. Nanti kalau yang satu mau nipu kan, yang sini tahu, gitu kan? Yang sini mau ngambil, tanda tangan harus dua orang begini, begini, begini. Tapi kalau orangnya licik, sangat mudah mengakali. Maka sekali lagi yang penting orang. Maka dakwah, bukan bikin sistem. Yang penting orangnya. Maka kebaikan Islam adalah dengan kebaikan kaum muslimin, bukan. Ya, berasal dari sudah masuk. Kita masuk ke kolom Silakan. Apa makna dari berkah? Misalnya keberkahan dalam berkah. Yang pertama, makna berkah adalah sedikit jadi banyak, sedikit jadi cukup. Ada kalanya betul-betul jadi banyak, ada kalanya tetap segitu tapi cukup. Ya, mana dari umat? Ketika dalam perang Tabuk, Rasul dan para sahabat kehabisan bekal, sudah tidak ada lagi yang dimakan. Ya, jaisul nusrah. Umar mengusulkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, ya Rasul, bagaimana kalau sisa-sisa perbekalan kita yang tinggal sangat sedikit ini kita kumpulkan lalu engkau memohon keberkahan. Maksud Umar, biar jadi banyak, biar cukup. Ya, lalu dikumpulkanlah, menaruh itu gandum, kue, apa makanan lah ya yang bisa dimakan, segunduk, segunduk kecil, segunduk kecil, ya, tentu dimakan 10 orang, 15 orang habis, padahal pasukan ribuan, ya. Nabi berdoa memohon keberkahan kepada Allah atas makanan yang tinggal sedikit itu. Setelah itu, lalu seluruh pasukan yang punya wadah, punya kantong, punya tempat untuk perbekalan disuruh memenuhi, dipenuhi dengan makanan yang cuma segunduk itu. Penuhi, penuhi, penuhi. Seluruh pasukan yang memiliki tempat sudah penuh makanan. Penuh. Sementara segunduk kecil makanan itu tetap seolah tidak berkurang. Nah, ucapan Umar adalah berkah. Berarti berkah adalah sedikit jadi banyak, atau sedikit tapi cukup. Gajinya cuma 3 juta tetapi cukup buat bayar anak-anak sekolah, ya malah bisa ngiring ke kampung walaupun tidak banyak untuk ayah ibunya, ya cukup, cukup, ini berkah. Sedekah juga sering walaupun ya sesuai dengan kemampuan. Nah, sementara ada yang gajinya 15 juta, 20 juta, tapi kurang terus, kurang terus. Bahkan malah minta kepada orang tuanya, minta kepada mertuanya. Nah, ini tidak berkah. Ya, atau kurang. Ada riwayat bahwa Abu Bakar bersedekah seluruh hartanya sehingga tersisa satu lembar baju untuk beliau dan istrinya. Jika baju tersebut dipakai istrinya, maka Abu Bakar telanjang semua, sehingga pernah beberapa kali beliau tidak ada di tempat sedekah. Saya kira tidak sampai seperti ini ya, karena Abu Bakar bersedekahkan hartanya ini kapan? Ketika menjelang perang Tabuk. Dan kita masih ingat bagaimana ucapan Umar, kali ini aku harus menang, kali ini aku mesti menang melawan berlomba dengan Abu Bakar dalam hal serapa. Itu ketika mau menuju perang Tabuk dan tadi, ya, kan Abu Bakar kemudian dan Umar berangkat, bukan tinggal bersama istri. Maka banyak di antara cerita-cerita sahih itu ditambah salah satunya, ya, para khatib di mimbar-mimbar menambah-nambah agar menarik. Yang kedua, betul-betul ceritanya tidak sahih, seperti cerita tentang Al-Qamah yang mau dibakar oleh Nabi, cerita tentang Ta'labah yang bakir lalu akhirnya memberikan zakat tidak diterima oleh Nabi, tidak diterima oleh Abu Bakar, tidak diterima oleh Umar, meninggal zaman Utsman ini juga tidak sah secara banyakkan tidak masalah. Apalagi kisah-kisah tentang peperangan antar sahabat banyak tidak masalah. Maka ucapan yang sangat bagus mengomentari perselisihan antara sahabat adalah ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Beliau memberikan 3 penjelasan tentang pembunuhan Husain, pembunuhan Ali, pembunuhan Utsman, peperangan antara Ali dan Muawiyah. Ini betul terjadi. Tetapi satu, banyak ditambah-tambah. Banyak ditambah-tambah. Seperti Yazid sukacita girang mendengar Husain terbunuh. Bahkan kepala Husain akhirnya dibuat tendang-tendangan main bola. Ini penambahan bahwa Husain masih terbunuh di Karbala oleh Ubaidillah bin Ziyad, betul. Ya, tapi tidak sampai hal-hal seperti ini. Ya, ditambah-tambah. Yang kedua, sama sekali tidak benar. Sama sekali tidak benar. Misalnya Ali dan Muawiyah berperang karena berebut jabatan, ini sama sekali tidak benar. Ya, betul-betul keliru. Muhammad bin Abu Bakar ikut terlibat dalam pembunuhan Utsman, ini sama sekali tidak benar. Yang ketiga, benar tidak ditambah, tetapi ma'zur. Artinya itu udzur. Allah sudah mengampuni para sahabat. Karena sahabat bukan malaikat. Sahabat manusia. Terjadi perselisihan di antara mereka, wajar. Ya, sekiranya ini ucapan yang paling bagus. Ya, bagaimana ucapan Nabi? Jika disebut tentang dua hal dan kalian tidak paham, diam. Diam. Cukup gimana? Yang pertama, takdir. Kan banyak dari kita yang ketika dibahas tentang masalah takdir, kita, ya, kok begitu ya? Kok begitu ya? Nah, maka kata Nabi, diam. Jangan berkomentar. Bayi yang masih merah sudah ditakdirkan oleh Allah, yang ini masuk surga, yang ini masuk neraka. Kita tidak paham. Ya, sudah diam. Semina wa ta'ala imani. Yang kedua, sahabat. Tidak disebut tentang sahabatku dan ada cerita-cerita di mana satu kelompok sahabat berperang dengan sahabat yang lain saling bunuh-bunuhan. Kita nggak tahu yang dia. Jangan berkomentar seolah-olah tahu lalu mencaci maki Muawiyah. Bahkan sebagian menyatakan kekufuran. Ya. Kalau nggak tahu dia. Kalau tahu dan membela para sahabat, silakan bicara. Bagaimana ucapan para imam? Apa kata mereka tentang pertentangan antara Ali dengan Muawiyah? Ali mustahidun musib walahu ajrah. Ali seorang mustahid dan istihadnya benar. Dia dapat 2 pahala. Muawiyah mustahidun uqtid walahu ajrul wahid. Muawiyah mustahil dari jihad yang salah. Beri jihad bahwa darah Utsman harus segera ditebus. Artinya pembunuh Utsman harus dicari diadili. Ini jihad yang salah. Tetapi beliau imam. Siapa yang lebih imam dari Muawiyah? Ya, lebih imam dari Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi. Muawiyah penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Didoakan oleh Nabi, Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyan. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada, jadikanlah Muawiyah orang yang bisa menerima hidayah dan memberikan hidayah kepada orang lain. Saya berbayar kepada hidayah Taufi. Doa Nabi alaihi wasallam. Ya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa para pengemis yang sering kita jumpai meminta untuk menumpuk harta, apakah kita boleh memberi kepada pengemis tersebut? Kalau benar. benar seperti ini adanya, ya seperti tadi. Permasalahannya seperti kita tidak mau memberikan uang lebih kepada anak, takut malah dipakai untuk hal-hal yang tidak benar. Berarti hasil buruk. Buruk. Adanya pengemis-pengemis di pinggir jalan tentu ini pemandangan yang sangat buruk. Ya. Nah, ini terjadi karena ya mungkin banyak yang ngasih. Coba seminggu nggak ada yang ngasih, ya mereka kapan pak? Gitu. Bukan berarti bahwa kita tidak peduli dengan mereka, ya pedulilah dengan sesuatu yang lebih baik. Kita panggil ya, nah, tentu ini tugas penguasa. Panggil rumahnya di mana, kalau nggak punya rumah ditempatkan, ya, konsumen sosial. Tugasnya seperti itu. Jadi lebih bagus penanganan lebih bagus. Jika seseorang dijanjikan untuk mendapat uang setiap bulan, lalu orang tersebut datang setiap bulan untuk meminta, apakah ini termasuk minta-minta? Ya tentu tidak, karena sudah dijanjikan ya. Bapak setiap bulan ke sini ya. Itu bukan dari dia, tapi dari orang yang mau ngasih itu. Ya disuruh kemari untuk diberi. Tentu ini bukan minta-minta. Kecuali dia dari mulut dia. Ya. Pak saya setiap bulan ke sini pak ya, siapin ya. Nah, tentu ini minta-minta. Apakah doa qomat sama dengan doa azan? Tidak ya. Karena ada kias tapi ibadah. Tidak ada kias di dalam ibadah. Azan dengan qomat oleh Nabi sama-sama disebut azan. Bainal azanain. Di antara dua azan ada sholat. Satunya di antara azan dan qomat. Berarti azan ya azan, qomat ya azan. Kalau azan ada doa, ada zikirnya, Allahumma rabbana zidna wa tamam dan seterusnya, qomat juga iya. Ini kias ya, latihan tapi ibadah. Ini kan masalah ibadah, harus ada dalil yang sahih bahwa Nabi mengajarkan doa setelah qomat, Allahumma rabbana zidna wa tamam atau yang lain. Ya. Ada lafaz misalnya Allahumma wa ana maha dan seterusnya, tetapi lafaz ini tidak para ulama mendalilkan dari itu. Maka tentu tidak boleh kita amalkan dan tidak ada zikir, tidak ada wirid, tidak ada doa setelah qomat. Ya. Sekali lagi kaidah yang terbesar tidak ada kias, tidak ada ibadah. Apa yang harus dibaca setelah wudu? Syahadat. Bagaimana setelah tayamum? Ini tidak bisa dizikir. Harus ada dalil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lafaz apa yang dibaca setelah tayamum? Kalau ada kita amalkan, kalau enggak ya. Pada saat berdiri di waktu sholat, berapa kira-kira jarak antara kaki kiri dan kaki kanan? Karena ada yang membuka kaki terlalu lebar atau sebaliknya. Ketika sholat sendiri, ya, saya tidak mengetahui ada dalil jarak. Sebagian riwayat mengatakan bisa dilewati anak kami. Tapi saya tidak tahu tentang riwayat ini dan tidak masuk di kalangan para ulama. Ya. Yang ada sujud, ya. Hanya Nabi sujud itu tidak perut beliau menempel di tanah, di bumi, di lantai. Adapun berdiri tidak. Yang ada dalil adalah sholat berjamaah. Sholat berjamaah menempelkan mata kaki dengan mata kaki sebelah. Sampai di situ tidak. Bahu dengan bahu. Kalau kita terlalu mantap tentu bahu tidak akan mendapat. Maka tempelkanlah bahu kita dengan bahu sebelah kita, setelah itu mata kaki. Insya Allah bisa. Ketika bahu dengan bahu menempel, otomatis mata kaki dengan mata kaki bisa menempel. Ketika mata kaki dengan mata kaki menempel, bahu belum tentu bisa menempel. Maka bahunya dulu. Bahunya dulu. Maka imam-imam mestinya memerintahkan kepada para makmum, bahunya dulu ditempel. Setelah bahu menempel, baru mata kaki. Karena kalau mata kaki dulu, bahu belum tentu. Pada saat membaca surat Al-Fatihah, salat sendiri, apakah juga membaca amin? Bagaimana kalau di luar salat membaca Al-Fatihah, apa juga diikuti amin? Amin dibaca ketika salat sendiri. Ketika salat sendiri. Wa hiya maktubi alaihim marabdallin amin. Baik imam atau makmum. Ya, ada pendapat misalnya Imam Malik mengatakan tidak ada, tetapi ini pendapat yang lemah. Yang sahih bagaimana Bukhari Muslim meriwayatkan Nabi mengatakan idza rafa'a farfa'u, idza sajada fasjudu, idza qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Ya, jika imam rukuk, rukuklah. Jika imam sujud, sujudlah. Jika imam mengucapkan wa maqrubi alaihi wa rabdali, ucapkan amin. Jika lain mengatakan, jika aminnya berbarengan dengan amin imam makmum, dengan imam berbarengan, dan saat itu malaikat juga ikut mengaminkan, kufir ala umat kata-kata. Maka dosa-dosa dia yang telah lalu diampuni. Berarti di dalil yang sangat kuat bahwa imam dengan makmum sama-sama membaca amin. Ya. Adapun salat sendiri tetap dengan membaca amin menurut qaul yang kuat, tidak membaca amin ketika di luar salat. Jika fajar merupakan kezaliman, maka dari mana negara Islam seharusnya mendapatkan pemasukan dari zakat, dari ghanimah, dari hasil bumi, banyak sekali. Atau dari pajak, tapi ya non muslim. Non muslim kan boleh dibebani dengan pajak. Kaum muslimin hanya dibebani dengan pajak yang ditetapkan untuk non muslim dibebani. Kalau kaum muslimin hanya 2.5%, maka non muslim ya bisa 15%, 20%. 50% kalau perlu sudah. Kan jadi berat ya, jadi non muslim. Mendingan muslim aja lah. 25% bang, jalan dakwah. Gak apa-apa. Orang masuk Islam dengan alasan apapun, jangan ditanya. Ya. Nabi tidak bertanya kepada Abu Sufyan kenapa masuk Islam. Ya kenapa? Nabi mengatakan qul la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Nabi gak nanya kenapa alasan. Kenapa para ustaz tidak boleh ketika ada orang masuk Islam? Benar nih, masuk Islam nih, ya. Sudah mantap loh, ya. Islam berat loh. Tidak boleh, ya. Mau masuk Islam itu ada. Habis itu ajarkan sholat dan seterusnya. Ya, tidak boleh menghalang-halangi walaupun dengan cara pilih, bercanda, ya. Berpikir ulang dan seterusnya. Ya. Masuk Islam dulu, habis itu belajar. Bukan belajar dulu, habis itu masuk Islam. Ya, itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dia berbodoh-bodoh. Waraikan nasa yadkulu nabi dinillahi apa aja. Manusia berbondong-bondong masuk Islam. Apa belajar dulu? Bondong-bondong itu. Baca syahadat, kata habis itu belajar. Kan sudah dengerin nabi ceramah itu, habis itu masuk Islam kan? Bersyahadat. Ketika syahadat masuk Islam, selesai. Dia menjadi seorang muslim. Ya. bagaimana hukum mainan anak-anak berupa boneka, binatang atau tokoh patung? Mainan anak-anak boleh ya? Dengan mengambil dalil bahwa Aisyah radhiyallahu anha yang masih anak-anak itu, ya sudah menjadi istri Nabi tapi masih anak-anak, mempunyai kuda-kudaan, mempunyai mainan yang berupa kuda. Berarti pun mainan anak-anak. Jadi betul-betul mainan anak-anak. Ya. Bukan mainan anak-anak, tapi yang beli ibunya. Ya, padahal nggak punya anak. Ya, apa itu mainan anak? Yang mainan anak-anak, ya betul-betul untuk anak-anak, bukan dipajak. Ya. Maka seorang ibu yang nggak punya anak, kemudian beli mainan anak-anak dengan alasan kan boleh mainan anak-anak beli. Mainan anak pun beli mainan. Ya. Ya tidak. Thank you.